Mitra bisnis, terkait pengunduran Karen Agustiawan dari posisi Direktur Utama Pertamina, mantan Sekjen Kementerian BUMN Said Didu mengatakan, memang rumit menjadi eksekutif di BUMN yang harus bekerja profesional, namun juga banyak tekanan dari kepentingan lain. Untuk membicarakan mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, apa komentar Anda? Ya pastilah itu ada, toh. Tapi kan itu kebijakan itu. Daripada segala macam, daripada maupun godaan ataupun guidance daripada pemerintah yang saling bikin susah, disitulah kemampuan you sebagai management untuk bagaimana melakukan kebijakan-kebijakan dan juga kanan ataupun yang namanya usul-usul dari macam-macam orang itu kan, itu you punya yang menentukan yang terbaik itu kayak apa kan sebagai management itu kan. Kita nggak boleh karena persoalan-persoalan itu saja kita ini langsung mundur daripada kita jabatan kita. Karena saya nggak tahu, tentu Pertamina ini tentu masalah kita, saya lebih jauh lagi, karena saya melihat Pertamina ini memang yang ditakutkan keadaan yang tidak pernah diucapkan itu adalah bahwa ini Pertamina ini, pemerintah ini sudah Pertamina ini cukup tinggi dan cukup besar ya. Sekarang ini misalnya saya tahu bahwa subsidi-subsidi kepada minyak, pemerintah tidak ada uang ini, akhirnya subsidi itu pemerintah tidak bisa bayar kepada Pertamina dan Pertamina harus menanggung itu. Yang menurut saya itu cukup besar. Ada yang bilang kepada saya sekitar 40 triliun. Itu pertama. Yang kedua memang harga di mana dibilang dulu ada kebijakan bahwa yang 12 kilogram misalnya daripada LPG itu mesti sesuai dengan harga keekonomiannya, ternyata nggak boleh. Dia masih subsidi. Tapi Pertamina yang bertanggung jawab daripada itu segala macam. Nah, kalau semua itu tidak ada suatu hitam atas putih, kan lama-lama si kanan itu bisa masuk KPK dia. Kenapa dia lakukan itu sedangkan tidak ada suatu kebijakan yang tertulis yang menyatakan bahwa itu boleh. Kan dia yang bertanggung jawab nanti kalau ada apa-apa di mana pemerintah cuci tangan, kan dia yang kenal. Kan lebih baik dia berhenti. Saya juga sama dia, saya akan berhenti kalau saya merasa pemerintah sendiri sewenang-wenangnya aja melakukan sesuatu, ini nggak boleh, itu nggak boleh, tidak sesuai dengan aturan yang disetujui sebelumnya. Sudah itu, pemerintah nggak mau lakukan itu secara tertulis. Nah, saya harus bertanggung jawab sebagai direksi, mana saya mau. Kalau saya mau profesional begitu. Itu sebenarnya menurut saya yang terjadi, dan tentu kalau yang namanya vested, tekanan itu kan tinggal you bisa tolak kalau you merasa ini tidak sesuai dengan kebijakannya sebagai profesional atau dan segala macam itu kan. Nah, inilah soal-soal saya pikir yang saya merasakan bahwa Ibu Karen itu tidak mau lagi merasakan bahwa sudah jauh semua ini, bahwa dia harus bertanggung jawab soal-soal, sudah itu dituduh macam-macam lagi, yaitu belum lagi urusan mafia minyak dan lain-lain, besok dia lagi yang disalahkan, kenapa menunjuk Muhammad Reza misalnya, jadi segala macam itu menurut saya, tentu dia nggak nyaman juga, sudah nggak di back besok masuk, kalau ada apa-apa secara hukum, di pemerintah cuci tangan, nah itu menurut saya, lebih menurut saya yang menjadi akibat daripada dia itu mengundurkan diri daripada cuma sekedar tekanan-tekanan begini dan begitu. Tekanan di mana-mana mah ada. Kita tidak usah Pertamina atau BUMN. Kita swasta pun mendapatkan tekanan segala macam peraturan yang kadang-kadang aneh-aneh gitu. Tapi kan itu kita harus cari jalan keluar. Bukan kita mutung, kita nggak mau kerja lagi. Kalau itu tutup semua perusahaan-perusahaan di Indonesia ini. Demikian Sofyan Wanandi, saya Fahmi Andrian.